Agar ku merasa cinta, ya biarkanlah rasa itu cepat pergi dan berlalu. Ya memang tak bisa ku harapkan lagi ku mencinta. Ya memang rasa rindu itu kini telah hilang, pergi sirna dan berlalu. Oh, oh, oh, oh, oh. Lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku, memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang telah lalu, anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Dua.